السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan catatan, penjelasan sekaligus pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullah terkait dengan hal-hal yang dilarang saat kita menunaikan hajat. Muallif rahimahullahu taala berkata, wala yabul fi hujrin, tidak boleh kita buang hajat di lubang. Ya, sudah kita sampaikan bahwasanya lubang itu adalah tempat yang biasa ditinggali oleh jin, atau di dalamnya ada hewan-hewan, ya, hewan-hewan, serangga, ular dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kata beliau, hendaknya kita menghindari buang air kecil di apa namanya, di tempat yang memiliki karakter tanah yang solbun, yaitu yang keras. Tentunya ini dalam rangka menghindari percikan yang bisa apa namanya mengenai pakaian kita. Begitupun di tempat yang memiliki apa namanya angin yang kencang. Jadi saat angin kencang, ya ini tentunya sudah selayaknya kita berhati-hati, karena potensi di mana air kencing itu kembali kepada kita itu besar. Lalu di tempat air, ya, mata air, tentunya ini dilarang, ya. Rasulullah melarang kita buang air kecil di mata air. Begitupun tempat di mana manusia biasa berkumpul, lalu ya tahaddatsun, mereka berbincang-bincang, atau di jalan yang biasa dilewati oleh manusia, ini pun dilarang. Dalilnya tentunya sudah kita bacakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk menghindari perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar di jalan yang biasa dilalui atau di tempat di mana manusia biasa berkumpul atau bernaung. Begitupun di bawah pohon yang berbuah, itu dilarang, tidak boleh, di antara adab-adab buang hajat. Wa inda qabrin, begitupun kita tidak boleh buang hajat di kuburan, ya, karena memang kuburan itu sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang harus kita hormati, kita muliakan. Oleh karenanya dalam Islam ada adab-adabnya ketika kita masuk ke kuburan, misalnya kan dimulai dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ada adab-adabnya membuka alas kaki, lalu tidak menginjak, apalagi duduk di atas kuburan. Nah, ini sekumpulan adab ini menunjukkan bahwa buang hajat di atasnya adalah sesuatu yang aglaz, adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Ya, kalau sekedar menginjak atau menduduki itu tidak boleh, apalagi sampai apa buang hajat atau kencing di atas kuburan tersebut. Begitupun di air yang tergenang, ya, ar-rakid fil ma'ir rakid, yaitu air yang diam, yang tidak mengalir, itu pun tidak boleh. karena ini pun bentuk kezaliman. Ya, Rasulullah dalam hadisnya sudah kita baca bahwa beliau melarang kita buang hajat di air yang rakit, yang diam, yang tidak mengalir. Tentunya di dalamnya terdapat hikmah bahwasanya sekali lagi kita tidak boleh menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang menggunakan air itu nanti ada manusia, ada hewan dan lain sebagainya. Begitupun dilarang kita buang hajat di air yang mengalir kalau sedikit. Ya, kalau sedikit ya, terkecuali kalau banyak ya, seperti sungai ya. Di Jakarta ada Sungai Ciliwung atau Sungai Cisadane dan sungai-sungai yang lainnya. Nah, itu poin-poin yang kita baca secara singkat, walaupun sebenarnya sudah kita bahas atau kita bacakan di kesempatan yang lalu. Kemudian muallif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Naqib, beliau berkata, wala mustaqbil asy-syams wal qamar, tidak boleh juga menghadap matahari dan bulan. Nah, ini ketika Ibnu Naqib rahimahullahu taala mengatakan tidak boleh kita buang hajat menghadap matahari dan bulan, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan atas poin ini. Beliau berkata, qala sahibu Faidul Ilah, berkata penulis kitab Faidul Ilah, wa qala fi syarhil wasiyyat, dan berkata di dalam syarah al-wasiyyat, dikatakan di sini, inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawaun, sesungguhnya meninggalkan menghadap atau membelakanginya sama, fayakunu mubahan, ya kita anggap sebagai sesuatu yang mubah, artinya tidak ada dalil yang syar'i, yang sharih, yang sahih, yang melarang kita buang hajat menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Wa qala fit tahqiq, dan beliau berkata dalam at-tahqiq, inna karahata istiqbalihima la asla laha, sesungguhnya kemakruhan buang hajat menghadap matahari dan bulan, la asla laha, tidak ada asalnya di dalam syariat. Jadi di sini Profesor Dr. Mustafa Dib rahimahullahu taala menukil perkataan yang mengatakan bahwasanya pendapat bahwasanya buang hajat menghadap matahari dan bulan itu terlarang, itu adalah pendapat yang lemah. Ya, itu adalah pendapat yang lemah, bahkan dikatakan la asla laha, dia tidak memiliki asal, artinya tidak memiliki argumentasi atau dalil atau hujjah ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari as-sunnah. Lalu dikatakan di sini wa fi raudhati talibin, disebutkan dalam kitab raudhati talibin wa syarhil muhadzab, dua-duanya tentunya adalah tulisan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, inna istidbarahuma laisa bimakruhin, sesungguhnya membelakangi keduanya bukanlah sesuatu yang makruh, bukanlah sesuatu yang dilarang. Oleh karenanya ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala menukil pendapat yang lemah ya. Mungkin ya argumentasi yang berpendapat seperti ini bahwasanya matahari dan bulan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana jihatul qiblah dimuliakan, maka sebagian ulama terkadang mengkiaskan permasalahan ini ya, permasalahan ini. Walaupun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini pendapat yang lemah. Ya, kemakruhannya la asla laha, tidak ada hujjah di dalam syariat. Oleh karenanya hukum asalnya ya mubah. Ya, hukum asalnya tidak masalah. Begitupun dikatakan di sini wa baitil maqdis, dan tidak boleh kita buang hajat menghadap baitil maqdis ataupun membelakanginya. Baitil maqdis berarti Masjid Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Kalau yang mansus yang disebutkan di dalam nas adalah tidak boleh menghadap. Ya, idza hadis Abu Ayyub, ya, Rasulullah berkata, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Apabila kalian buang hajat, jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi arahkan ke timur atau ke barat, begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika memberikan catatan pendek atas perkataan Ibnu Naqib, tidak boleh buang hajat baik menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis. Beliau berkata di sini, la khilafa fi karahati istiqbalihi wastidbarihi. Di mazhab Imam Syafi'i tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan makruhnya menghadap atau membelakangi. Tentunya beda dengan Masjidil Haram yang dihukumi dalam mazhab Imam Syafi'i apabila dilakukan di ruangan yang terbuka itu dilarang, ya. Itu dilarang. Dan hukum asal larangan tentunya adalah haram, ya. Al aslu fi fin nahyi li tahrim, ya. Al aslu fin nahyi li tahrim. Kemudian di sini ma'asirul muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yuhramul baulu 'ala mat'umin, ya, dan diharamkan kita buang air kecil di atas makanan, ya, di atas makanan tidak boleh. Wa 'azmin, atau kita buang air kecil di atas tulang. Nah, ini penting untuk kita ketahui alasannya, ya. Wa mu'azzamin, atau di atas sesuatu yang dimuliakan. Wa qabrin, tadi kubur sudah kita bahas, ya, di atas kubur. Walaupun kalau kalimat sebelumnya inda qabrin, di sisi kuburan, kalau ini wa qabrin, di kuburan, artinya di atas kuburan. Wa fi masjidin walau fi ina'in, sebagaimana kita tidak boleh buang hajat atau buang air kecil, ya, di masjid, walaupun di atas bejana. Artinya ditaruh di botol atau taruh di ember, itu tidak boleh. Karena itu di dalamnya terdapat kita ihanah, menghinakan masjid, ya. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala beliau berkata, adapun larangan kita buang air kecil di atas makanan, falliannahu itlafu malin, karena di dalamnya terdapat satu sifat menghilangkan harta untuk sesuatu yang la yanfa', tidak bermanfaat, atau bisa kita kategorikan tabzir, ya, tabzir, yaitu mubazir. Ini dilarang, ya. Artinya kalau ada makanan, ya, jangan dikencingi, itu tidak boleh, ya. Bahkan di beberapa di beberapa daerah atau di beberapa tempat, ya, yang pernah kita kunjungi, misalnya di Arab sana, di beberapa daerah di kota Son'a, mereka makanan pokoknya adalah khubz, roti, ya, khubz, kalau bahasa kitanya roti. Mereka sangat memberikan ihtiram, penghormatan yang luar biasa. Artinya mereka menganggap bahwa satu hal yang tidak pantas kita, misalnya ketika mendapatkan roti di lantai lalu kita injak, apalagi kita tendang atau yang lain sebagainya, itu akan mereka ambil, mereka cium misalnya. Bukan karena berlebih-lebihan, tidak, tetapi kadang menegur orang-orang yang menghinakan roti dengan diinjak atau dengan ditendang atau itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita muliakan, jangan diinjak, jangan dilempar dan lain sebagainya. Itu tradisi mereka seperti itu. Walaupun itu bukan syariat, ya. Itu bukan syariat, tapi lebih kepada budaya yang tentunya, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Bahwasanya makanan itu adalah rizki, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan tidak tabzir. melakukan sesuatu yang mubazir ya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya sifat mubazir adalah kawannya syaitan ya. Dan syaitan adalah makhluk yang sombong ya, orang makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa tulang ya, tulang. Mungkin sebagian kita berkata, apa-apa salahnya saya misalnya kencing atau buang hajat di atas tulang. Apalagi ini bulan Zulhijjah yang banyak tulang berserakan. Tulang-tulang hewan kurban misalnya kan. Kenapa dilarang? Apa salahnya? Nah, ini coba kita lihat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, hafizahullah taala, ammal azm falannahu ta'amul jin. Adapun kenapa kita dilarang mengencingi atau buang hajat di atas tulang-tulang? Karena tulang-tulang itu adalah ta'am al-jin. Dia adalah makanannya jin. Waqad naha Rasulullah alaihi salatu wassalam anil istinja'i bihi. Dan Nabi telah melarang umatnya beristinja, yaitu membersihkan kotoran dengan tulang. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata bahwa satu ketika kata Abi Hurairah, annahu kana yahmilu ma'an nabi idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Satu ketika Abu Hurairah membawakan Nabi ember yang berisi air yang akan digunakan untuk keperluan dan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keperluan di sini ya bisa istinja atau yang lainnya. Kemudian fabainama huwa yatba'uhu biha, dan saat Abu Hurairah mengikuti baginda Nabi membawakan air yang akan beliau gunakan, qal, maka Nabi pun berkata, man hadza, siapa itu yang membantuku membawakan air? Maka Abu Hurairah berkata, ana Abu Hurairah, saya ya Rasulullah Abu Hurairah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, abgini ahjaron astanfidu biha, bawakan untukku beberapa batu yang dengannya astanfidu biha, aku beristinja atau beristijmar, membersihkan kotoran dari tubuhku. Wala ta'tini bi'azmin wala birawthatin, dan jangan sampai di jangan bawakan untukku tulang dan kotoran hewan ya, jadi jangan bawakan batu saja, jangan dicampur dengan tulang atau kotoran hewan. Fa'ataituhu bi'ahjarin ahmiluha fi tarafi thawbi, maka aku pun datang, kata Abu Hurairah, dengan beberapa buah batu yang aku letakkan di ujung bajuku. Ya, tentunya tahu kita ya, di ujung baju itu artinya ya kita angkat baju kita, kemudian kita letakkan di atasnya beberapa buah batu. Kemudian hatta wada'tuha ila jambihi, kemudian aku letakkan di sisi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumman saraftu. Setelah itu aku pun pergi meninggalkan Nabi, hatta idza faraqa masyaitu, sehingga beliau selesai dari hajatnya aku pun berjalan. Fakultu, aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa tidak boleh, kenapa engkau melarang tulang dan kotoran hewan ternak ya, kotoran hewan, kenapa engkau melarang kedua hal tersebut? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, huma min ta'amil jin ya. Huma min ta'amil jin, keduanya itu makanan jin ya, makanan jin. Wa innahu atani wafdun jinnun nusaybin, sesungguhnya pernah datang kepadaku rombongan wafd ya, wafdun itu rombongan ya, rombongan dari jin Nusaybin ya, nama tempat ya, jin dari Nusaybin. Wa ni'mal jin, dan mereka adalah jin-jin yang baik ya, jin-jin yang mendatangi Nabi itu adalah jin-jin yang baik. Fasa'aluni azad, maka mereka pun meminta kepadaku bekal. Jadi jin itu ketika akan telah menemui Nabi lalu ingin pulang, mereka meminta zad. Zad itu apa? Zad apa? bekal ya. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Mereka meminta bekal kepadaku. Fada'utullaha lahum. Kata Nabi, maka aku pun ya ketika bangsa jin meminta bekal kepadaku, aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an la yamurru bi'azmin au wala birawsatin illa wajadu 'alaiha ta'aman. Aku berdoa kepada Allah, kata Nabi, agar tidaklah jin atau tidaklah mereka melewati tulang atau kotoran hewan kecuali mereka mendapatkan makanan. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sama disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya, beliau bercerita, atani da'i al-jin, ya, Rasulullah berkata, pernah satu ketika datang kepadaku da'i al-jin, da'i, para penyeru, ya, para penyeru dari bangsa jin. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pun pergi bersama jin yang datang itu. Masya Allah. Jadi Nabi didatangi oleh bangsa jin, lalu bangsa jin itu mengajaknya ke satu tempat, maka fadhahabtu ma'ahu, maka aku pun berangkat dengan sekelompok jin tersebut. Faqaratu 'alaihimul Qur'an, maka aku pun membacakan untuk mereka Al-Qur'an. Jadi Nabi membacakan Al-Qur'an untuk jin. Wa qala, ya, maka Nabi pun berkata, wasa'aluhu azzad, dan mereka meminta kepada Nabi perbekalan, minta diberikan bekal, ya, berupa makanan. Faqal, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lakum kullu azmin dzukirasmullahi alaihi. Untuk kalian wahai jin, ya, yang meminta bekal kepada Nabi, setiap tulang dari hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan-hewan seperti hewan ternak, ya, atau hewan kurban yang disembelih lalu dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bismillah, itu akan menjadi makanan untuk bangsa jin. Lalu dikatakan, yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman. Jadi kalau kalian wahai bangsa jin mengambil tulang, ya, tulang yang ketika disembelih dibacakan bismillah, maka kalian ambil, kalian akan mendapatkan tulang itu dipenuhi dengan daging. Wa kullu ba'ratin ulfa lidawabikum, dan setiap kotoran hewan ternak kami adalah makanan untuk hewan kalian, ya, makanan untuk apa, hewan atau peliharaan kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu baginda Rasul berkata, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka jangan kalian istinja, yaitu membersihkan kotoran dengan tulang atau kotoran hewan dan lain sebagainya, karena keduanya adalah makanan saudara kalian. Saudara kalian, maksudnya saudara kalian di sini adalah jin. Ya, saudara kalian dari bangsa jin. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menggunakan lafaz yang lain, janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan dan jangan pula dengan tulang hewan. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah perbekalan saudara kalian dari bangsa jin. Itu penjelasan dari perkataan muallif rahimahullahu taala, ya, Ibnu Naqib, yang mengatakan haram buang air kecil di atas makanan, di atas tulang, atau di atas sesuatu yang dimuliakan, atau di atas kuburan tadi sudah kita bahas, atau di atas masjid, itu pun dilarang, ya. Kita tidak boleh buang hajat di masjid. Hadisnya sudah ma'ruf, ya, bahwasanya ada orang Arab Baduy, bala, ya, dia fi taifatin minal masjid, di bagian masjid, lalu fazajarahun nas, maka manusia hendak melarangnya, fanahahum an nabi, maka Nabi mengatakan biarkan saja dia menyelesaikannya. Lalu Nabi datang berkata, ya fulan, inna hadza masjid, ya, sesungguhnya ini adalah masjid, digunakan untuk sholat, untuk berzikir, membaca Al-Quran, tidak boleh untuk yang lain-lain. Ya, akhirnya ya Nabi memerintahkan untuk menyiram, menumpahkan satu ember air ke atas kencing Arabi, orang Badui yang kencing di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan bahas, penting ya. Tadi kalau tadi kan makruh menghadap Baitul Maqdis Al-Aqsa, baik menghadap atau membelakangi. Dan tadi dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, permasalahan itu muttafaq fil mazhab, muttafaq artinya para ulama di mazhab Imam Syafi'i sepakat mengatakan dilarang, makruh, tidak sampai haram. Ya, makruh tidak sampai haram. Lalu beliau di sini membahas pembahasan yang populer ya di kalangan para ulama, terjadi perdebatan yang hebat masalah ini, yaitu yuhram istiqbalul qiblah wastidbaruha bibaulin au ghaitin fis sakhra bila hailin. Ah, ini coba kita lihat, diharamkan kita buang hajat, diharamkan kita buang hajat istiqbalul qiblah dalam kondisi kita menghadap kiblat, ya, atau kondisinya kita membelakangi kiblat. Baik itu buang air kecil, baul au qa'id, atau buang air besar, fi sakhra, ya, saat kita berada fi sakhra, di tempat yang terbuka, bila hailin, tanpa pembatas, ya. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i, haramnya menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat itu khusus dalam kondisi seseorang berada di tempat yang terbuka. Ya, khusus dalam kondisi seseorang berada di tempat yang terbuka. Misalnya di lapangan atau misalnya di lembah atau di gurun pasir. Itu yang dilarang, yang seperti itu. Ya. Artinya mereka memiliki hukum yang khusus kalau buang hajat itu dilakukan di dalam ruang. Kalau kayak kita di dalam toilet atau kamar mandi dan lain sebagainya. Mari kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Beliau berkata di sini, hal ini berdasarkan hadis, kata beliau, hadis Abu Ayyub, ya, hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang tadi kita singgung. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Kalau kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat. Bibaulin au ghaitin, baik ketika buang air kecil atau buang air besar. Walakin syarriqu au gharribu, tetapi arahkan diri kalian ke timur atau ke barat. Kalau ke barat, kiblat kan. Berarti kalau di kita tentunya lain dengan posisi di kota Madinah ya. Kalau kita berarti ke utara atau ke selatan, agar kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu dikatakan di sini, wa khussa dhalika bis-sakhra, hukumnya dikhususkan, larangan ini khusus bis-sakhra, di tempat yang terbuka. Wa ma fi ma'naha minal amkinati allati la satira fiha, dan yang semakna dengan sakhra, sakhra itu kan gurun ya, yang semakna dengan sakhra atau gurun, itu dilarang kita buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Alasannya la satira fiha, yang tidak ada pembatas antara kita dengan kiblat. Kemudian di sini muallif ya Al-Qadi Abi Syuja, mohon maaf, al-muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yubahani fil bunyan, ya, wa yubahani fil bunyan idza qaruba min as-satir nahwa thalatha azru, ya, dan hal ini, ya, hal-hal ini yubahan, diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan di dalam bunyan. Apa itu bunyan? Bunyan, bangunan, ya, itu diperbolehkan di dalam bunyan, sesuatu yang ada bangunannya, ya, tetapi dengan syarat apabila kita mendekat ke ke dinding, ya, kurang lebih salasata azru'in, yaitu tiga zira, ya zira tiga seperti ini, artinya kita mendekat ke apa namanya, ke dinding, ya di tempat di mana kita buang hajat di dalam kamar mandi atau toilet. Tentunya hal ini ada dalilnya, ya artinya bukan sekedar apa namanya ijtihad, tetapi ada argumentasi yang mereka jadikan sebagai dalil, yaitu apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Umar bercerita satu ketika beliau naik ke atap rumah Hafsah, ya Ibnu Umar dengan Hafsah tentunya kakak beradik, ya Ibnu Umar adalah Abdullah ibni Umar, anaknya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Begitupun Hafsah, Ummul Mukminin Hafsah adalah binti Al-Faruq, binti Umar ibn al-Khattab. Ibn Umar, ya saudaranya Hafsah bercerita bahwa satu ketika aku naik ke atap rumah Hafsah untuk satu keperluan. Faraitu Rasulullah yaqdi hajatahu. Tanpa sengaja Ibnu Umar melihat Rasul menunaikan hajatnya, mustadbiral qiblah mustaqbilas syam, dalam kondisi Nabi membelakangi kiblat dan beliau menghadap ke negeri Syam, ya menghadap ke negeri Syam. Di sini dikatakan fahadzal haditsu dalilun ala jawazil istidbar. Tentunya hadis Ibnu Umar ini adalah dalil bolehnya membelakangi. Wa qad dalla ala jawazil istiqbal, adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kita menghadap. Ini kan hadis Ibnu Umar hanya membelakangi saja. Mungkin kita bertanya, lalu mana dalil yang mengatakan bahwa kalau di dalam ruangan boleh juga menghadap? Ini yang akan disampaikan. Wa qad dalla ala jawazil istiqbal, adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kita menghadap kiblat di dalam mazhab Imam Syafi'i selama kita berada di dalam ruangan adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, dikatakan oleh Jabir, naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an tastaqbilal qiblah bi baulin, tidak boleh kita buang hajat menghadap kiblat. Faraituhu qabla an yuqbat bi'am yastaqbiluha, dan aku kata Jabir melihat satu tahun sebelum beliau wafat beliau menghadap kiblat. Para ulama Syafi'iyah memahami beliau menghadap kiblat adalah di dalam ruangan, ya di dalam ruangan, bukan di apa, bukan di luar, dibawa kemungkinan kepada apa di dalam ruangan. Ini kaitannya dengan masalah apa, haramnya menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di luar ruangan, fi sakhra, ya di tanah yang lapang atau di gurun atau di lembah dan lain sebagainya. Dan kalau di dalam ruangan, ya para ulama sebenarnya khilaf masalah ini, ya khilaf. Jadi para ulama beda pendapat di dalam memahami hadis Ibnu Umar. Ada yang mengatakan hadis itu menunjukkan kekhususan, ya tetapi mengkhususkan tentunya harus ada dalilnya, ya pengkhususan harus ada dalilnya. Ada yang mengatakan hadis Ibnu Umar membatalkan, tentunya mengatakan satu hadis membatalkan hadis yang lain perlu argumentasi mana yang lebih datang duluan, yang datang duluan yang mana. Tidak bisa kita sembarang mengatakan hadis ini membatalkan yang hadis yang lain kecuali kita tahu waktu di mana terjadi peristiwa tersebut. Ya, oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i mereka merinci buang hajat itu ada dua, di luar ruangan, di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan tidak boleh sama sekali, ya kecuali nanti di luar ruangan lalu dia membuat sesuatu yang menghalangi dirinya dengan kiblat, nanti akan kita baca. Di sini dikatakan wayakfi murtafi thuluthai zira min jidar, dan cukup kalau kita menghadap apa namanya sepertiga zira. Jadi kalau kita zira, satu zira seperti ini, ya kalau kita apa namanya di luar ruangan tapi kita menghadap tembok yang menghalangi kita dengan kiblat, itu cukup kata beliau. Atau wahdah, wahdah. Wahdah itu kita masuk ke dalam lubang ya, apa namanya, seperti parit misalnya, kita ingin buang hajat di ruang terbuka, tapi kita masuk sedikit ke dalam parit, itu pun tidak masalah ya. Au wadabati wazailuhu, atau kita menjadikan apa hewan kita di hadapan kita ya, menghalangi kita ya, itu pun kata beliau tidak masalah. Kibalatal kiblah, kita letakkan sesuatu di hadapan kiblat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa yajibul istinja'u min kulli 'ainin, ya, dan kita wajib beristinja dari setiap kotoran ya, yang keluar dari dua jalan. La riha, tapi kalau angin tidak perlu istinja, kata beliau. La rih, tapi kalau angin ya enggak perlu. Begitupun dudah, kalau yang keluarnya misalnya belatung, hanya belatung saja. Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah memuliakan kita, Allah menjauhkan kita dari yang seperti itu. Atau hasoh, yang keluar misalnya batu. Yang keluar batu misalnya, ya, bila rutubah, selama enggak ada basahnya. Walaupun sulit dibayangkan bagaimana batu keluar tanpa basah ya, tentunya akan basah. Tapi kalau keluar tidak basah misalnya, kalau seandainya hal itu terjadi ya, tidak perlu istinja. Ya, tidak perlu istinja karena hukum asalnya ya itu suci. Ya, bukan sesuatu yang najis, kata beliau. Lalu dikatakan, wa taqfil ahjaru walau fi nadirin kadamin wa ta'qibiha bil ma'i afdal. Dan ketika kita bicara masalah bersuci, kata beliau, cukup seandainya kita hanya menggunakan batu saja ya. Bahkan walaupun yang keluar itu sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang, kadamin. Kadam, contohnya darah keluar dari dubur, kita istinja dengan batu, secara syariat tidak masalah. Walaupun ada aturannya, misalnya aturannya minimal 3 kali, lalu ada apa, membersihkan tempat keluarnya dan lain sebagainya. Wa ta'qibiha bil ma afdal, walaupun dalam Islam seandainya setelah batu itu atau setelah tisu, kalau zaman sekarang ya, kita sempurnakan dengan air, itu lebih afdal, kata beliau. Jadi kalau batu plus air bagus, atau tisu plus air bagus ya, karena nanti tisu memiliki sifat menghilangkan ainun najasah, dia menghilangkan najisnya. Adapun air fungsinya menghilangkan asarun najasah, pertinggal najis. Ini penting diketahui ya. Jadi kalau tisu atau batu atau daun kering atau yang sejenisnya, dia menghilangkan ainun najasah. Najasahnya hilang. Mohon maaf, dicolek begitu kan. Tetapi kalau air, dia menghilangkan asaru an najasah. Dia menghilangkan bekas dari najis. Mohon maaf, misalnya baunya atau warnanya. Itu hilang dengan apa? Dengan air. Kadang dia enggak hilang dengan batu. Ya, enggak hilang dengan batu. Ya, oleh karenanya kata beliau, seandainya ingin mencukupkan dengan 3 buah batu enggak ada masalah. Ya, tetapi wa ta'qibuha bil ma'i afdal. Seandainya kita menambahkan air setelahnya, itu jauh lebih utama. Dan kalau diperintahkan memilih batu dengan air, tentunya air lebih sempurna. Ya, kata para ulama, air lebih, artinya kalau kita harus milih nih, ada tisu, ada air. Kalau seandainya harus salah satunya, tentunya air lebih sempurna ketika kita gunakan untuk apa, beristinja. Lalu dikatakan, ma'asirul muslimin, ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, satu ketika nabi mendatangi tempat buang hajat, fa'amarani an atihi bithalathati ahjarin, kata Ibnu Mas'ud, maka nabi memerintahkanku membawakan untuk beliau 3 buah batu. Ini poinnya jelas, ma'asirul muslimin ya, masalah istinja. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, wa yugni anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairu muhtaramin wa mat'umin. Dan batu itu bisa digantikan dengan setiap yang kering. Batu kan istijmar namanya ya, membersihkan najis dengan batu, bisa diganti dengan sesuatu yang kering. ya, qali'in lin najasah, yang memiliki sifat menghilangkan najis. Tisu ya, tisu itu menghilangkan najis. Ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang mulia. Artinya jangan sampai kertas yang ada lafaz-lafaz mulia atau potongan ayat, potongan hadis dan lain sebagainya itu haram, tidak boleh ya. Wa mat'umin, dan tidak boleh juga kita beristinja dengan makanan ya, dengan makanan itu tidak boleh. Dikatakan di sini kajildil mudzakki qabla dibagihi, sebagaimana menggunakan apa namanya jilid-jilid itu kulit ya, al-mudzakka jildil mudzakka qabla dibagihi, apa namanya kulit hewan yang disembelih sebelum didibag ya, karena dia masih muhtaram ya, setelah didibag tentunya dia hukum asalnya suci ya. Idza dubigol ihabu faqat tahur, kata Nabi, kalau kulit sudah disamak maka dia sudah suci. Lalu dikatakan di sini di sini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dikatakan atan nabiyyu al-ghaita, Nabi mendatangi tempat buang hajat. Fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin, aku diperintahkan oleh Nabi membawakan tiga buah batu. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu ats-tsalis falam ajid, maka aku bawakan untuk beliau dua buah batu, yang ketiganya aku tidak dapatkan. Maka Ibnu Mas'ud membawakan kotoran keledai mirip dengan batu kan. Fa akhadtu al-hajaraini wa alqa ar-rautha wa qala hadza riksun, maka Nabi mengambil dua batu dan membuang kotoran keledai tersebut sambil berkata ini adalah riksun. Riksun di situ kata beliau adalah najis ya. Baik. Wa mislu hadhihi al-ashya allati yumkinu al-istinja biha katsiratun fi hadhihi al-ayyam, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yang semisal dengan batu hari ini banyak ya, di zaman kita ini banyak. Kal manadil al-waraqiyah, contohnya adalah tisu-tisu kertas, atau ya tisu lah kalau bahasa kitanya ya, tisu toilet. Nah, itu bisa sebagai pengganti apa, batu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya rasa cukup pertemuan kita di pagi hari ini. Masya Allah, sepertinya masih satu pertemuan lagi sebelum kita menyelesaikan bab kaitan dengan buang hajat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, memberikan kita taufik untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi